berguna. Berapa? Assalamualaikum. Talak ya. Sambung sana rahmat. Sambung. Sibol. Baik. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد sudah tamam sudah selesai ini. Talak. طيب قال الامام البخاري رحمه الله سورة الطلاق surah tentang masalah talak. Dan terkadang juga dikatakan surah Nisa Sugra tentang masalah perempuan, masalah talak. Qala rahimahullahu ta'ala, wabala amrihim, waqala mujahid, wabala amrihim jaza'u amriha, wabala amrihim yakni balasan atas urusan mereka. Kalau baik ya baik juga, kalau jelek jelek juga. Jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Waqalu suratul talaq, baik. Qala mujahid wa bala amrihi jazaa'u amriha. Qala rahimahullahu ta'ala babun haddathana Yahya ibn Bukair qala haddathana Al-Layth qala haddathani Uqail an ibn Shihab qala akhbarani Salim anna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma akhbarah annahu talaqa imra'atahu wa hiya ha'id. Fadakara Umaru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fataghayyadha fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala liraji'ha thumma yamsikha hatta tathura thumma tahidha fatathur fa in bada lahu ay yutalliqha falyutalliqha tahiran qabla ay yamassaha fatilka al-iddatu kama amarahu Allah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengkhabarkan annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid, bahwa Abdullah bin Umar menceraikan istrinya, menceraikan istri kalau memang ada permasalahan yang mengharuskan untuk diceraikan. Secara syar'i atau tidak adanya kecocokan antara dua belah pihak, terjadinya kesalahpahaman sementara untuk mengkelopkan kembali sangatlah susah dan berat mungkin, maka ketika kondisi hidup bersama tidak lebih baik daripada talak, maka dianjurkan dan disarankan untuk melakukan talak atau berpisah. Barakallahu fikum. Karena terkadang ada saja masalah-masalah atau perkara-perkara yang menjadikan seorang suami tidak lagi senang dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Al-muhim, at-talak bukanlah sesuatu yang dilarang. Barakallahu fikum. Kalau memang ada perkara yang menjadikan orang itu mengharuskan untuk mentalak istrinya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengkhabarkan bahwa dia telah mentalak istrinya dalam kondisi haid. Pada kala Umar li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun menyampaikan kepada Rasulullah tentang putranya yang baru saja mentalak istrinya, padahal istrinya dalam kondisi haid. Ini biasa disebut dengan talak bid'i. Fataghayyada fihi Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah. Beliau marah. Maka liuraji'ha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia rujuk kembali pada istrinya. Tsumma yamsikha, dan menahannya, tidak mentalaknya. Hatta tathur, sampai istri itu suci dari haid. Tsumma tahid wa tathur, kemudian haid lagi dan suci kembali. Jadi sudah tiga. Pada saat dia mentalaknya, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Tiga kali suci. Kalau sudah tiga kali, fa in badalahu ayyutalliqaha falyutalliqha. Kalau dia masih tetap bersikukuh untuk mentalaknya, maka silahkan dia mentalaknya. Falyutalliqha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Kalau memang harus berpisah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan, kelapangan untuk masing-masingnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sang perempuan semoga mendapatkan suami yang lebih baik, demikian juga sang laki-laki mudah-mudahan mendapatkan istri yang lebih baik. Baik. Tsumma tahir fa tathur fa in bada lahu ay yutalliqha fa yutalliqha. Kalau sudah tiga kali suci, maka silakan dia, kalau masih tetap bersikukuh untuk mentalaknya, silakan mentalaknya. Tahiran, dalam keadaan suci. Barakallahu fiik. Mentalak istri harus dalam kondisi suci. Qabla ayyamassaha, sebelum dia menjimainya. Suci tapi dia telah menjimainya, ini juga tidak diperbolehkan. Karena tidak jelas apakah dia dalam kondisi hamil atau tidak. Fatilka iddatu kama amarahullah, maka itulah masa iddah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inirtabtum fa'iddatuhunna thalath, inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Baik, kalau kalian sudah ragu-ragu apakah, atau kalian masih ragu apakah perempuan tua ini masih haid atau tidak, karena pembahasan sebelumnya, kalau dia sudah tidak haid lagi karena umurnya telah tua, atau mungkin kebalikannya, umurnya belum sampai saatnya dia haid. Baik. Kalau sudah jelas barakallahu fikum bahwa dia haid, maka 3 kali suci. Kalau tidak, maka 3 bulan. In irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wa la ilam yahidn. Ya, ini perempuan yang masih kecil, yang belum haid. Demikian juga perempuan yang sudah tua, yang sudah tidak lagi haid. Qala rahimahullahu ta'ala babun wa ulatul ahmali ajaluhun ayyadha'na hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa ulatul ahmali ajaluhunna, dan perempuan-perempuan yang dalam kondisi hamil kemudian ditalak ditalak oleh suaminya, barakallahu fikum, atau ditinggal mati oleh suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala ajaluhunna ayyadhana hamlahunna, maka masa iddahnya itu sampai dia melahirkan bayinya. Jadi kalau ini yang menjadi ukuran, boleh jadi lebih ringkas, boleh jadi lebih panjang. Kalau mungkin dia hamil besar kemudian ditalak oleh suaminya, boleh jadi hanya beberapa hari dari talak itu sudah melahirkan bayinya, maka kelas sudah selesai masa iddah. Kalau di tempo itu suaminya tidak rujuk, maka selesai, bukan istrinya lagi. Barakallahu fiik. Boleh jadi 3 bulan, boleh jadi 4 bulan, boleh jadi 5 bulan sampai 9 bulan. Kalau perempuan itu dalam kondisi hamil, ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya. Ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan urusannya mudah. Masya Allah. Qala rahimahullahu taala haddatsana Sa'ad bin Hafs qala haddatsana Syaiban an Yahya قال أخبرنا أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده. Datang seseorang menemui ibnu Abbas, sementara di sana ada Abu Hurairah yang lagi duduk. Faqala aftini fi imra'atin waladat ba'da zawjiha bi 40 laylah. Faqala Ibn Abbas akhirul ajalaini. Qultu ana wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahunna. Qala Abu Hurairah ana ma'a ibni akhi, yani Aba Salam. Farsal Ibn Abbas gulamahu Quraiban ila Ummi Salamah yas'aluha. Faqalat qutila zawju Subay'ah al-Islamiyya wa hiya hubla. وضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فخطبت فأنكحها. طيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خطبها. ابن عباس ditanya oleh seseorang, pertanyaannya aftini fi imra'atin waladat ba'da zawjiha bi 40 laylah. Wahai Ibn Abbas, berikanlah fatwa untuk aku tentang seorang perempuan yang melahirkan putranya atau anaknya setelah kematian suaminya 40 hari 40 malam. Yani suaminya yang meninggal dunia, 40 hari setelahnya perempuan ini melahirkan anaknya. 40 hari. Bukan 4 bulan nih, 40 hari. Faqala Ibn Abbas akhirul ajalain. Berkata Ibn Abbas, "Taib, akhirul ajalaini." Akhir dari 2 yang terpanjang. Paham? Kalau ditinggal mati, paham ini? Kalau ditinggal mati seorang perempuan, maka ajalnya berapa? 14 wa asyra, 4 bulan 10 hari. Barakallahu fikum. Kalau tidak hamil. Tapi kalau hamil, hatta yadha'na hamlahunna, sampai dia melahirkan bayinya. Maka pertanyaannya, seorang perempuan melahirkan anaknya setelah meninggal suaminya selama 40 hari. Berkata Ibnu Abbas, akhirul ajalain. Fatwa Ibnu Abbas, mana yang terakhir? Misalnya, kalau dia melahirkan setelah 40 hari kematian suaminya, berarti yang diberlakukan 4 bulan berapa? 4 bulan 10 hari. Barakallahu fiikum. Demikian juga, sudah 4 bulan 10 hari kematian suaminya, dia masih hamil, belum melahirkan, maka ditunggu sampai melahirkan. Ini yang dikatakan akhirul ajalain. Kultu ana, aku mengatakan, wa ulatul ahmali ajaluhuna, yakni bagaimana wahai Ibn Abbas, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhuna, yadha'na hamlahunna. Adapun perempuan-perempuan yang lagi hamil kemudian ditinggal mati oleh sang suami atau diceraikan, ajaluhunna yadha'na hamlahunna, maka masa iddahnya itu sampai dia melahirkan anaknya. Berkata Abu Hurairah yang lagi hadir di situ, ana ma'abni ahli, yakni Abu Salam, saya bersama dengan anak saudaraku, yakni Abu Salam. Barakallahu fikum. Yani ayat ini, kapan seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya masa iddahnya sampai dia melahirkan anaknya. Jadi hati-hati, seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi hamil besar istrinya. Pergi sang suami setelah dia menceraikan istrinya, tahu-tahu di belakang istrinya melahirkan. Begitu lahir anaknya, khas, sang suami bukan suami lagi. Berlabih. Statusnya menjadi duda. Ana ma ibn akhi, yani Abu Salamah, fa arsala Ibn Abbas gulamahu Quraiban. Maka ketika Ibn Abbas mendapati bahwa pendapatnya ada ternyata pendapat yang lain yang ditopang dengan dalil, Ibn Abbas pengen mencari lebih tahu sebagai penguat apakah pendapatnya Abu Hurairah yang lebih kuat atau pendapatnya dia, bertanya kepada orang lain. Di sini juga ada pelajaran bahwa kita semestinya tidak berhenti-hentinya belajar dan belajar, terus menerus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Terus membaca, terus meraja, terus barakallahu fikum talaqqi. Kata Imam Syafi'i, akhi lan tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayan dakaun wa hirsun wajtihadun wa bulghatun, dakaun wa hirsun wajtihadun wa bulghatun, kemudian suhbatul ustadi wa tuluz zamani. Tuluz zaman, panjang waktu dipakai untuk menuntut ilmu sampai mati. Karena ilmu itu tidak akan bisa kita dapatkan sekaligus. Tidak akan bisa. Sehingga digambarkan oleh para ulama bagaimana ilmu itu. Al-yawma syai'un wa ghadan misluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhasilul mar'u biha hikmatan wa innama as-sailu ijtima'un nuqat. Al-yawma syai wa ghadan misluhu, hari ini sedikit, besok juga sedikit, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, terus berkesinambungan. Barakallahu fiik. Ini lebih hebat dan lebih ampuh ketimbang kecerdasan. Akid. Kalau kecerdasan tidak dipakai untuk menuntut ilmu atau malas-malasan. Baik. Yuhasilul mar'u biha hikmatan aw fa'idatan. Dikumpulkan oleh seseorang hari demi hari, hari ini satu ayat dihafal atau sehalaman, setengah halaman, besok lagi, ada target. Ana menghafal Quran, ana menghafal hadis arba'in, ana mau menghafal lul wal marjan, ana menghafal ada target. Jadi setiap hari ada yang dia lakukan. Ana mau baca kitab ini, komit dia. Maka setiap hari dia harus meluangkan waktu untuk membacanya. Sehalaman, dua halaman, tiga halaman. Tiap hari. Dia akan maju dengan cara dan metode seperti ini. Kalau tidak ada target, maka jalan di tempat. Kalau tidak, mundur. Barakallahu fikum. Min nuhabil ilmi allati tultaqat. Dari petikan-petikan ilmu yang diambil. Besoknya lagi. Yuhasil mar'u biha hikmatan. Ini dikumpulkan oleh seseorang sebagai hikmah, sebagai ilmu, sebagai faedah. Wa innama as-sailu ijtima'un nuqat. Sungai air banjir yang bisa meluluh lantahkan satu negeri rata dengan tanah. Tidak tersisa sedikit pun. Air. Banjir besar. Kampung hilang, disapu oleh banjir. Banjir ini dari mana? Banjir ini adalah ijtima'un nuqat. Banjir itu hanya kumpulan dari tetesan air hujan. Tidak turun satu kali gus plak dari atas. Tidak. Tetesan air hujan tak. Banyak terkumpul. Ya, ini ketika kita melihat seorang alim yang luar biasa dalam keilmuannya, sama dengan kita sesungguhnya. Sama di titik ketika baru saja kita dilahirkan oleh orang tua kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Sama. Yang profesor, yang doktor, dan orang bodoh sekalipun, yang idiot, yang pandir, yang tidak ada sekolah, sama di titik ini. Pada saat dia dilahirkan oleh ibunya, sama-sama tidak tahu, sama-sama tidak bisa apa-apa. Setelah itu, ya, orang mencari ilmu masing-masing dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang menjadi pilihannya. Kita kembali ke pelajaran kita. Ibn Abbas menanya ulang, mengirim budaknya Quraib ke Ummu Salamah yas'aluha, menanyakan tentang perkara ini. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Demikianlah menuntut ilmu. Menuntut ilmu kepada orang yang lebih tinggi dari kita, setara dengan kita, dan lebih sedikit ilmunya dari kita. Karena tidak ada seorang pun yang menguasai semua ilmu. Ma hawal ilma ahadun la walau marasahu albasan. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. Tidak ada seorang pun yang bisa menguasai semua cabang-cabang ilmu. Lah, tidak akan ada. Walaupun dia menghabiskan waktunya untuk itu selama 1000 tahun. Tidak akan ada. Ilmu itu sama dan ibaratnya lautan. Fattakhid min kulli syai'in ahsana. Maka ambillah dari ilmu yang seluas lautan ini yang paling bagusnya. Yang paling Anda butuhkan. Anda butuh apa? Ilmu tentang ketauhidan yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ilmu tentang syariat ini bagaimana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tata cara salat, puasa, haji, zakat dan seterusnya. Masya Allah, cari yang terbaik dan yang paling kita butuhkan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Wallahu musta'an. Taib. Maka Ibnu Abbas mengirim budaknya ke Ummu Salamah bertanya tentang masalah. Faqalat qutila zawju Subai'ah al-Islamiyah wa huwa hubla. Terbunuh suaminya Subai'ah al-Islamiyah, sahabiyah, dalam kondisi Subai'ah ini hamil. Suaminya meninggal dunia dalam keadaan sang istri hamil. Fawada'at ba'da mautihi bi'arba'ina laylah. Ternyata sang istri melahirkan anaknya setelah kematian suaminya 40 hari yang lalu. Fakhatabat fa'angkaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhutibat. Kemudian ternyata ada yang mengkhitbahnya, ada yang melamarnya, maka Rasul pun menikahkan dia dengannya. Wa kana Abu Sanabil fi man khatabaha, termasuk Abu Sanabil yang mengkhitbahnya. Barakallahu fiik. Karena setelah 40 hari maka Subai'ah pun yakni memperbaiki keadaannya, ya kan? Jadi membersih-bersih diri, pakaian yang bagus-bagus. Yakni menghias diri. Nah, ini ingkari, termasuk yang ingkarinya adalah Abu Sanabil. Dia mengatakan, "Kok kenapa aku melihat engkau dalam kondisi berdandan, padahal baru saja meninggal suamimu. Apakah engkau pengen untuk segera nikah? Wallahi tidak bisa engkau nikah, tidak boleh kecuali sampai engkau sampai selesai masa iddah yang terpanjang dari dua keadaan." Seperti yang dijadikan pendapat oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ternyata Subai'ah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kondisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak apa-apa, setelah dia melahirkan anaknya boleh untuk dia menikah. Fa'ankaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Sanabil fi man khatabaha. Ada masa iddah untuk yang kelima, kalau 4 istrinya dia cerai satu, dia tidak bisa menikah berikutnya kecuali betul selesai masa iddahnya, bahwa betul bukan istrinya lagi, baru dia boleh menikah. Ini masa penantian bagi seorang suami. Tidak ada masa iddah sesungguhnya. Barakallah. Tidak mati aja boleh dia nambah. Iya kan? Iya. Baik. Kalau memang mampu, tidak perlu nunggu istri. Mati. Barakallahu fiik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ma'syara fankihu apa fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa thulatha wa rubaa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Barakallahu fiik. Kalau tidak mampu ya cukup satu. Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fiik. Baik, ada salam dari asatidah untuk antum semua. Ananda tahu-tahu ustaz-ustaz ini siapa-siapa saja dan ikhwah-ikhwah siapa saja yang memberi salam. Al-muhim ana sampaikan. Barakallahu fikum. Salam dari semua-muanya yang menitip salam untuk antum. Barakallahu fikum. Baik. Menitip salam. Dan ini mendak bis salaf. Senantiasa mengirim dan salam agar supaya terjadi apa? Terjadi keterikatan emosional, saling mencintai, saling memuliakan, saling menghargai, saling menanyakan kabar, dan berharap kebaikan untuk saudara-saudaranya. Titip salam, maka kita sampaikan. Kita sampai. Beberapa ustaz yang nitip salam, berapa ikhwah. Nitip salam sudah tidak ingat-ingat lagi pokoknya. Jadi, karena banyak anak ketemu dengan mereka, anak ketemu dengan Sertaib, anak ketemu dengan Ustaz Mukhtar, Ustaz Muhammad Rijal. Kemudian ana ketemu Ustaz Mahmud di Purwakarta dengan Ustaz Hamzah Bajri. Taib Ustaz Muaz di Jakarta. Taib Ustaz Amr di Palembang. Taib dan yang lainnya lah. Ustaz Abdurrahman Mubarak di Cilengsi. Ana sudah tidak tahu lagi siapa-siapa yang nitip salam. Pokoknya ana sampaikan salam. Jadi ikhwah-ikhwah juga semuanya nitip salam untuk antum. Barakallahu fikum. Pertanda bahwa masih ada di sana saudara-saudara antum semua yang bermanhaj dengan manhaj salaf Ahlus Sunnah. Allah musta'an. Kita jumpa dulu sampai sini. Lahuna subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.